Serata Paulus ka Filemon. Filemon bab setong. Taretan Filemon, kaula Paulus seetahan e penjara lantaran Isa Almasih, asareng taretan Timotius nole serat paneka kesambian, sareng kastejena jemaat se akompol e compok na sambian, cuken ka taretan Apfia, sareng Arkipus kanca saparjuangan na sambian sareng kaula. Moga-moga ala rama sarang Gusti Isa Almasih, apa aringai berkat sarang kataram teman kesampian. Saben adoa, kaula nyebut asmana sampian sarang asokor ka Allah, sabab kaula mireng cek sampian parcaja ka Gusti Isa, sarang taresna ka sedejena omate Allah. Panyoon kaula ka Gusti Allah, moga-moga kaula sedeja seatare tanan sarang sampian, mada tengah pengertian selebih raja perkara berkata Allah seka andik kaula sarang sampian, lantaran sampian sarang kaula titi setong bi Almasih. Taretan Filemon, kataresna ana sampian kastejena oma de Allah, maperak ate kaula sarang maraja ate kaula. Sampian maperak atena setejena oma de Allah. Lantaran penika, minangka taretan sesa iman, kaula bisa saus marinta sampian ngalakoni pun apa sekutuna elakoni sampian. Nanging lantaran kaula taresna ka sampian, kaula namung nyoona ka sampian. Kaula penika orang tua, sesemangken etahan e penjara pola na Isa Almasih. Kaula bede se eso ona ka sampian, ka angkui Onesimus, anak kaula e dalam Almasih. Sebab edalem penjara penikah kaula ampun teti rama rohanina. Ki dimin orang penikah tak akuna kasampian. Namung semakin akuna, beni namung kasampian, cuken ke kaula. Semakin orang seeka-seeka kaula penikah, sarang kaula epakon abeli kasampian. Salah resa sarang kaula tero eka polong nga eka iya, minangka gentina sampian, supaya Onesimus kenika kenging abentok kaula saabita kaula etahan e penjara, lantaran aberta akika berbekus dari Allah. Nanging kaula tak apak pun apak amun sampian kik tak mupakat. Kaula asenengan menabi sampian ngalakoni kenika dari kaehlas sana sampian tibi. Teti kaula tak maksa ah. Katia, Onesimus penika tepesa sarang sampian, kaangkui sabetara bekto supaya orang penika bisa eka andi sampian pole, kaangkui saterosa. Ben samangken orang penika beni namung dunor kaangkui kesampian, lebih dari kenika. Orang penika sesama Kristen, sekakase. Orang penika cek raja neguna naka kaula. Penapa pole kesampian? Tanto saos orang penika cek aguna minangka dunor, juga minangka taretan edalem Gusti Isa. Dati menabi sampian nganggep kaula penikah, kanca sesama Kristena, tarima aki pole Onesimus penikah, akati sampian sinarima kaula. Manabi Onesimus penikah keduan salah otabu otang ke sampian, tinggal kaula sinangkung sedajana. Ngiring kaula nole setibi eka iya, kaula Paulus, alona sena sedajana otanga. Tanto saus kaula tak mai mode sampian cek sampian tibi keagungan otang ka kaula. Engki penika odikna sampian se anyar minangka orang Kristen. Dedi taretan, bit asmana pengiran, ngiring tolong kaula, papera kaki ate kaula minangka taretan edalem Almasih. Kaula nole surat penika polana kaula yakin cek sampian tanto norot dipanyoon kaula. Lamalah kaula oning cek sampian tanto alampa aki lebih dari seeso on kaula. Sabetara penika sadia aki kamar e compok na sampian. Sabab kaula ngarep ala ngabuli tu ana sampian seteja sarang mabeli kaula ke sampian. Epafras, seapolong sarang kaula e penjara lantaran Isa Almasih, akirem salam ke sampian. Tarema juken salam acakanca kaula. Markus, Aristarkus, Demas sareng Lukas. Moga-moga Gusti Isa Almasih aberkati sampian.